Hai, assalamualaikum. Saya Devi Aldiva mau mengucapkan happy wedding untuk Mbak Cita dan Mas Angga. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Amin. Cepat dapat momongan. Pokoknya doa terbaik untuk kedua mempelai. Bahagia selalu. gara-gara kopi lo.